satu, tetapi ternyata hidupnya pengorbanan, tinggal penghabisan lamunan berlalu. Semua kehidupan dia berada tinggal yang ada, rindu sayang sesama, hidupku sebentar saja. Seharum wangi bunga hidup bersandiwara, seribu katanya senada merayu, tetapi kenyataan hidup berliku ganda, tinggalkan bertanya.